satu lagu dulu buat semuanya ya. Yang kalem-kalem aja dulu. Hai, hai, hai. Oke, terkesima juga sudah saya spesialkan buat semuanya.